بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين رحمني ورحمكم الله، demikian juga seluruh pendengar radio PAS FM serta radio kita dan radio yang juga ada di Ponorogo. Rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru setelah kita menyelesaikan satu kitab, yaitu Syarah Muqaddimah Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah. Dan mulai malam ini insyaAllah serta pekan-pekan berikutnya kita akan membahas kitab yang lain yang judulnya adalah Ta'liqatun ala Syarh Sunnati lil Imam Al-Muzani. Ta'liqah ini atau syarah yang ringkas ini merupakan karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Syekh Abdul Razzaq merupakan putra dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallah. Merupakan syarah ringkas dari kitab yang merupakan karya dari Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya ibn Ismail Al-Muzani rahimahullah, yang merupakan salah seorang tokoh utama dari ulama Syafi'iyah. Beliau menyusun kitab yang ringkas namun padat isinya terkait dengan masalah akidah, yang kemudian dikenal dengan kitab Syarh Sunnah. Nanti akan dikemukakan serba sedikit pada saatnya insyaAllah tentang mengapa Al-Imam Al-Muzani menyusun risalah ini. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang Muqaddimah Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani yang merupakan muqaddimah yang membahas tentang masalah akidah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani merupakan salah seorang tokoh Malikiyah. Pada malam hari ini dan seterusnya, pekan-pekan berikutnya, kita akan membahas tentang Syarh Sunnah yang juga membahas tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Muzani yang merupakan tokoh ulama Syafi'iyah. Nanti akan dijelaskan di sini bahwa ternyata pandangan-pandangan para tokoh ulama, meskipun berbeda madhab dalam masalah fikih, tapi ternyata mereka sama dan satu pemahamannya tentang prinsip-prinsip akidah, karena semuanya merupakan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan memulai dari muqaddimah yang pendek, tapi kita tidak baca secara harfiah. Maksudnya kita jelaskan saja intisari daripada muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah. Setelah beliau membaca hamdalah dan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh, beliau menjelaskan sebagai berikut pada halaman 5 dari kitab yang merupakan terbitan dari Maktabah Faidul Ilm dan juga Ad-Dar Al-Alamiyah, cetakan yang pertama 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2017 Miladiyah. Dalam mukaddimahnya, Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah mengatakan, fahada syarhun mukhtasarun li kitab syarhi sunnah lil imam Abi Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani rahimahullah ta'ala fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan syarah ringkas, penjelasan ringkas terhadap kitab Syarhus Sunnah yang merupakan karya Al-Imam Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani rahimahullah. Kitab yang isinya adalah penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab risalah yang isinya adalah penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan bisa membandingkan antara kitab yang sudah kita bahas yang merupakan karya tokoh Malikiyah dengan karya Al-Imam Al-Muzani yang merupakan tokoh ulama Syafi'iyah. Apakah ada perbedaan prinsip-prinsip akidah di antara kedua tokoh ulama tersebut? Dan nanti kita akan melihat lagi bagaimana tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang merupakan karya dari tokoh-tokoh ulama Hanabilah dan juga tokoh-tokoh ulama Hanafiyah. Kata Syekh Abdul Razzaq حفظه الله، وهو مؤلف قيم في بابه شرح السنة. ini karya Imam Al-Muzani ini adalah karya yang qayyim, yang sangat bernilai di dalam babnya. Arada fihi muallifuhu rahimahullah ta'ala masail al-aqidah ardan mukhtasaran. Penulisnya memaparkan pada risalah ini, pada kitab ini, masalah-masalah akidah secara ringkas, bi uslubin syayyiq wa tahqiqin matin, dengan uslub, dengan gaya bahasa yang indah, bagus, dan dengan tahqiq yang kuat. Wa huwa ma'dudun fi ahammil mukhtasarat al-mu'allafah fi bayani aqidatis salafis salih rahimahumullahu ta'ala. Dan kitab ini terhitung termasuk mukhtasarat yang paling penting, termasuk karya-karya ringkas yang disusun terkait dengan akidah, terkait dengan penjelasan akidah as-salafus salih yang paling penting, termasuk kitab yang disusun secara ringkas yang paling penting, termasuk yang paling penting di dalam menjelaskan akidah as-salafus salih. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menjelaskan bahwa syarah ini, syarah terhadap syarhus sunnah, apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq ini yang diberi judul dengan Ta'liqatun ala syarhis sunnah, pada asalnya merupakan pelajaran yang disampaikan dalam suatu daurah ilmiah yang dilaksanakan di Al-Madinah An-Nabawiyah. Jadi asalnya ini merupakan pelajaran yang disampaikan oleh Syekh pada saat ada daurah ilmiah yang diadakan di Madinah. Setelah itu direkam muhadharahnya atau pelajarannya, direkam di dalam kaset. Di sini disebutkan asyriqah kaset, mungkin waktu itu belum ada yang lain selain kaset, rekaman kaset. Sebagian di antara ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin, beliau katakan menyarankan kepada Syekh untuk semua apa yang ada di kaset itu dipindahkan, ditulis, dicatat, ditranskrip ke dalam bentuk tulisan supaya menjadi sebuah kitab yang dengan demikian manfaatnya akan lebih umum, faedahnya akan lebih besar. Di samping itu juga saudara-saudara ini memberikan semangat kepadaku bahwasanya belum ada satu kitab syarah yang tercetak, satu kitab yang mensyarah syarhus sunnah yang terbit dalam bentuk cetakan. Selanjutnya sekelompok orang yang mendengarkan kajian Syekh Abdul Razzaq melakukan usaha-usaha untuk mentranskrip apa yang ada di dalam kaset, dituangkan dalam bentuk tulisan dalam kertas, kemudian diedit dan akhirnya menjadi satu kitab yang diberi judul dengan Ta'liqatun ala syarhis sunnati lil Imam Al-Muzani. Selanjutnya dalam tamhid ini cukup banyak, maka kita tidak akan baca semuanya, cuma akan kita jelaskan secara garis besar. Sebagian ada yang kita baca, sebagian ada yang kita lewati. Yang kita baca pun mungkin kita baca secara ringkas, karena ada sekitar 25 halaman tamhid pendahuluannya. Jadi Syekh Abdul Razzaq mengatakan bahwa innal imam asy-Syafi'iyyah rahimahullah imamun kabir wa alimun jalil lahu juhudun azimatun fi khidmati dinillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihil amin salawatullah wa salamuhu alaihi fi usulid-dini wa furu'ihi. Sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah imam besar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah imam besar, dan tidak ada sedunia kaum muslimin yang tidak pernah mendengar nama Al-Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan kebesaran namanya. Dan banyak di antara kaum muslimin yang bahkan memahami lebih dalam tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seorang imam yang besar, seorang alim yang jalil, yang luhur, lahu juhudun azimatun, memiliki usaha-usaha yang besar, memiliki kegiatan-kegiatan yang besar dalam upaya khidmah kepada dinullah, dalam rangka memberikan khidmah kepada dinullah. Karena para ulama menghabiskan waktu dan umurnya tidak lain untuk khidmah terhadap dinullah. Itu sya'nu al-ulama. Keadaan para ulama hidupnya dihabiskan untuk khidmah terhadap agama Allah. Dan khidmah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasulul amin. Hari-harinya, waktunya, semuanya dihabiskan untuk memberikan khidmah, pelayanan terhadap agama ini, terhadap sunnah Rasulullah SAW. Baik itu menyangkut usuluddin, pokok-pokok agama, maupun furu'ihi, maupun cabang-cabang agama. Hal-hal yang pokok, yang orang tidak boleh berselisih pendapat tentangnya, maupun hal-hal yang cabang-cabang yang terbuka di dalamnya orang untuk adu hujjah. Jadi ada hal-hal yang pokok dalam agama ini yang orang tidak boleh berbeda pendapat. Masalah usul, masalah-masalah yang pokok ini, baik pokok menyangkut akidah maupun pokok menyangkut ahkam. Demikian juga masalah furu', cabang-cabang yang di mana orang bisa mempunyai alasan-alasan tersendiri sehingga berpegang pada kepada pendapatnya berdasarkan dalil yang ada. Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah, "Wa laqad haza makanatan kabiratan fi nufusil muslimin." Imam Syafi'i telah berhasil memperoleh kedudukan yang besar di hatinya kaum muslimin. Wa intasharat aqwaluhu wa taqriratuhu fil afaq. Perkataan-perkataan beliau, penjelasan-penjelasan, penegasan-penegasan beliau terkait dengan berbagai masalah agama tersebar di berbagai ufuk. Wa tatalammad 'alaihi jama'atun katsiratun min al-ulama'i wal fuqaha. Banyak sekali ulama dan fuqaha yang pernah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama besar yang pernah belajar kepada إمام الشافعي العلماء والفقهاء ساروا على منهجه mereka berjalan mengikuti manhaj Imam Syafi'i manhaj yang ditempuh oleh Imam Syafi'i wartasamu tariqatahu mereka menempuh jalannya menempuh cara yang ditempuh oleh Imam Asy-Syafi'i wa kana min mubarrazihim al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani dan di antara murid beliau yang menonjol adalah Al-Imam Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani rahimahullah ta'ala kata Syekh fa'innahu lazam al-imam as-syafi'iyya muddatan tawilah Imam Muzani bermulazamah kepada Imam Syafi'i dalam waktu yang panjang Al-Imam Al-Muzani dulunya tumbuh sebelum kenal dengan Imam Syafi'i pernah pernah terlibat dalam masalah-masalah yang kemudian dikritik keras oleh Imam Asy-Syafi'i sehingga dengan kehadiran Imam Syafi'i maka Imam Muzani kemudian menjadi muridnya dan menjadi satu tokoh besar yang mengikuti jejak Imam Asy-Syafi'i dalam akidahnya dan dalam manhajnya serta dalam cara istimbat hukum dalam masalah-masalah fikih. Wa afada minhu fil usul wal furu'. Jadi Imam Al-Muzani atau Imam Muzani mengambil faedah dari Imam Syafi'i sangat banyak baik dalam masalah usul maupun di dalam masalah furu'. وقد أثنى عليه من عاصره من أهل العلم dan sesungguhnya orang yang hidup sezaman dengan Imam Al-Muzani dari tokoh ulama banyak yang memujinya banyak tokoh ulama yang sezaman dengan Al-Imam Al-Muzani yang memujinya وشهدوا بفضله وعلمه mereka memberikan kesaksian tentang keutamaan Imam Al-Muzani dan tentang ilmunya Imam Al-Muzani nanti akan kita jelaskan pada saat kita mulai membahas tentang siapa Al-Imam Al-Muzani dan kemudian karyanya guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa, baru kemudian kita akan masuk tentang risalah yang beliau tulis secara garis besar yaitu tentang syarhu as-sunnah وقد صنف هذا الإمام الجليل عددا من التصانيف النافعة من جملتها رسالته هذه شرح السنة الإمام المزني إمام yang mulia ini telah menyusun sejumlah karya yang bermanfaat di antaranya adalah risalahnya ini yang berjudul شرح السنة وهي رسالة قيمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة شرح السنة ini merupakan risalah yang nilainya sangat besar yang berharga sekali di dalam menjelaskan akidah أهل السنة والجماعة beliau bangun akidah yang ditulis di dalam شرح السنة ini berdasarkan nusus al-wahyain berdasarkan nas-nas dari wahyu al-Quran maupun wahyu sunnah Jadi syarh sunnah ini disusun oleh beliau didasarkan kepada wahyu Alkitab maupun wahyu as-sunnah. Wasalaka fiha sabil ahli al-ilm ar-rasikhin. Beliau menempuh jalan yang ditempuh oleh para ulama yang ar-rasikhuna fil ilmi, yang pemahamannya tentang ilmu itu benar-benar mengakar. Wa qarrara fiha aqidata man sabaqahu min salafil ummatil muttaqin. Beliau menegaskan pada risalah ini tentang akidah para pendahulu dari kalangan salaful ummah al-muttaqin yang bertakwa. Jadi beliau tidak menyusun sesuatu yang baru, tidak membangun akidah yang baru, tapi yang beliau tulis adalah akidah yang beliau fahami dan beliau jalankan seperti yang telah dijalankan oleh para as-salafus salih, imam-imam yang lebih terdahulu daripada al-imam al-Muzani. Di antara imam yang lebih terdahulu dari imam Muzani yang prinsip-prinsip akidahnya ditiru oleh al-imam al-Muzani adalah al-imam as-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana beliau banyak mengambil faidah di dalam memberikan penjelasan dan menegaskan perkara-perkara akidah. Nanti akan secara lebih jelas akan bisa kita ketahui ketika kita membahas tentang syarh sunnah dan penjelasannya. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, wa hadza, ini perlu kita fahami bersama, wa hadza wa inna an-nadhira fi kalami a'immati as-salaf rahimahumullah fil i'tiqadi qadiman wa hadithan asy-Syafi'i wa ghairihi yajidu tatabuqan wa tafawuqan bainahum fi jami' abwab al-i'tiqad wa masail at-tauhid. Ini selanjutnya, sesungguhnya orang yang mau memperhatikan, selanjutnya orang yang mau memperhatikan perkataan para imam salaf atau para imam yang bermadhab salaf rahimahullah di dalam masalah akidah, baik para imam terdahulu maupun imam kemudian, baik itu imam Syafi'i maupun yang lainnya, maka orang yang memperhatikan perkataan para imam tersebut akan mendapatkan kesamaan, keselarasan di antara semua imam tersebut di dalam semua bab akidah. Jadi kalau diperhatikan semua perkataan a'immah, baik Syafi'i maupun yang bukan Syafi'i, baik yang dulu maupun yang sekarang, maka dia akan mendapatkan kesamaan prinsip dalam masalah akidah, keselarasan prinsip dalam masalah akidah, dalam semua bab akidah dan dalam semua masalah tauhid, yang merupakan prinsip-prinsip, yang merupakan usul, pokok-pokok yang menyangkut bab-bab akidah maupun masalah-masalah tauhid. Kemudian Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Abbad membawakan perkataan sebagian ulama. Qala Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah yang wafat pada tahun 489 Hijriah. Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah wafat pada tahun 489 Hijriah, kira-kira 50 tahun sebelum tahun 500 Hijriah, kira-kira 10 tahun sebelum tahun 500 Hijriah. Siapa Abu Muzaffar As-Sam'ani? Wahuwa min a'yani ulama Syafi'iyah. Beliau termasuk tokoh ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan begini. Perkataannya dimuat di dalam Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah Ibn Al-Qayyim Lil-Musili. Beliau mengatakan, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi ala al-haqqi annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafati min awwaliha ila akhiriha qadimiha wa hadithiha wajadtaha ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa tabaa'udi ma bainahum fi ad-diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar fi bayan al-i'tiqad ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna anha qulubuhum fi dhalika ala qalbin wahidin wa naqluhum la tara fihi ikhtilafan wa la tafarruqan fi shay'in wa in qalla bal law jama'ta jami'a ma jara 'ala alsinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a 'an qalbin wahidin wa jara 'ala lisanin wahidin. Di antara yang membuktikan bahwa ahlul hadis berada di atas kebenaran, berpijak pada kebenaran. Jadi di antara yang membuktikan bahwa ahlul hadis berpijak berada pada kebenaran, annaka sesungguhnya engkau, andai kata engkau mentelaah semua kitab mereka, kitab yang disusun oleh mereka dari awalnya sampai akhirnya, baik lama maupun baru, maka kamu akan mendapatkannya. Meskipun negeri mereka berbeda-beda, tempat tinggal mereka tidak berada di satu tempat, negerinya terpisah jauh, waktunya juga terpisah jauh. Demikian juga tempat tinggal dan negerinya berjauhan di antara mereka. Masing-masing di antara mereka mungkin tinggal di daerah yang berbeda-beda, di daerahnya sendiri-sendiri. Ternyata kamu dapatkan fi bayanil i'tiqad, di dalam menjelaskan masalah i'tiqad, mereka semuanya berada pada satu jalan yang sama, berada pada satu pola yang sama, cara yang sama, enggak berbeda-beda dari semenjak dahulu. Misalnya antara sahabat sampai dengan ulama kita di zaman sekarang kita ini, atau para tabi'in, atau para tabi'ut tabi'in, kemudian a'immatul huda dan seterusnya. Ternyata kalau ditelaah kitab-kitab mereka semuanya yang menjelaskan masalah akidah, semuanya berada pada satu jalan yang sama, berada pada satu pola yang sama, tidak berbeda-beda. Yajruna fihi ala tariqatin, mereka semuanya berjalan di dalamnya pada satu cara yang mereka tidak menyimpang daripadanya. Mereka tidak menyimpang daripadanya. Qulubuhum fi dzalika ala qalbin wahidin, hati mereka itu adalah satu hati. Periwayatan mereka, kamu tidak lihat padanya ada perselisihan dan perbedaan di dalam sesuatu meskipun sedikit. dalam prinsip-prinsip akidah ternyata tidak ada perbedaan di antara mereka meskipun sedikit dalam satu masalah yang prinsip terkait dengan masalah akidah. Kata Abu Mudhaffar As-Sam'ani selanjutnya, "Fal lau jama'ta." Bahkan andai kata kamu kumpulkan semua yang berlangsung pada lidah mereka dan mereka meriwayatkannya dari para pendahulunya, kamu dapati seakan-akan itu semuanya datang dari hati yang satu. Semuanya berasal dari hati yang satu. Wajara ala lisanin wahid, dan semuanya berlangsung seakan-akan dari lidah yang satu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, At-Tawri, Ibnu Uyainah, sampai kemudian ulama di belakangnya. Ada di sini yang sejaman dengan Imam Syafi'i, menjadi muridnya Imam Syafi'i, Al-Muzani, kemudian As-Sam'ani, yang jauh waktunya dengan Imam Syafi'i, jauh dengan Imam Muzani, karena Abu Mudhaffar As-Sam'ani hidup pada tahun 489 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i wafat pada tahun 206 Hijriah. Lahir pada tahun 150 Hijriah. Imam Ahmad lebih muda dari beliau. Imam Malik lebih tua dari beliau. Imam Muhammad Hanifah lebih tua dari beliau. Dan ada yang ulama-ulama yang lain yang intinya tidak sezaman dan tidak satu negeri, tempat tinggalnya berbeda-beda, tetapi ternyata pembicaraannya sama. Dan bahkan kalau kita lihat sampai sekarang, ulama sekarang ini sama, tidak ada perbedaan ketika berbicara masalah manhaj, ketika berbicara masalah akidah, sama. Baik itu menyangkut masalah asma'us sifat maupun uluhiyah maupun rububiyah, sama. Begitu juga yang menyangkut masalah akidah-akidah yang lainnya, tentang akidah, tentang keimanan, apa makna iman, apa hari kiamat, apa takdir, dan seterusnya, itu sama. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Begitu sikap-sikap yang lainnya terkait dengan masalah-masalah yang pokok, akidah-akidah yang lainnya. Selanjutnya, Syekh Abdul Razzaq membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menunjukkan bahwa semua a'immah itu prinsipnya sama, polanya sama, meskipun berbeda zaman dan berbeda tempat. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan, jadi lebih muda lagi daripada Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani, selisihnya 200-an tahun. Beliau mengatakan, i'tiqadu syafi'i rahimahullah wa i'tiqadu salafil salafil Islam kamalikin wa thawri wal awza'i wa ibn al mubarak wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn rahawayh وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل ابن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل ابن عبد الله التستري وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين وكذلك أبو حنيفة رحمه الله فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وهو ما نطق به الكتاب والسنة. Keyakinan i'tiqad Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan keyakinan para pendahulu Islam seperti Imam Malik, Imam Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahawayh, bahkan itu adalah i'tiqad, keyakinan al-masyayikh al-muqtada bihim, keyakinannya para masyayikh yang menjadi ikutan. Itu semuanya merupakan keyakinannya masyayikh yang menjadi ikutan, guru-guru, syekh-syekh yang menjadi ikutan. Seperti Al-Fudail, syekh-syekh yang dimaksud misalnya adalah Al-Fudail Ibn Iyad, Abu Sulaiman Ad-Darani, Sahal Ibn Abdillah At-Tustari dan lainnya. Maka sesungguhnya tidak ada di antara imam-imam tersebut dan yang semisalnya, tidak ada di antara mereka niza', perselisihan di dalam masalah usuluddin. Usuluddin bukan filsafat ya. Usuluddin pokok-pokok agama, pokok-pokok prinsip-prinsip tentang dinul Islam, bukan filsafat. Tapi pokok-pokok dan prinsip-prinsip tentang agama ini yang dasarnya adalah arkanul iman sittah dan yang lainnya. Wa kadzalika Abu Hanifah, demikian juga Abu Hanifah rahimahullah. Maka sesungguhnya keyakinan yang thabit yang telah jelas dari beliau Abu Hanifah di dalam masalah tauhid dan takdir, masalah tauhid dan qadar dan yang lainnya, itu sesuai cocok dengan keyakinan mereka para ulama yang tadi kita sebutkan di atas. Sedangkan i'tiqad, keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang ditempuh oleh para sahabat dan at-tabi'una lahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, dengan ihsan. Jadi akidah yang ditempuh oleh para ulama itu adalah akidah yang ditempuh oleh para sahabat dan at-tabi'una lahum bi ihsan. Wa huwa, dan itu adalah yang disebutkan, yang Alkitab wa Sunnah telah mengatakannya. Dan itu adalah apa yang Alkitab dan As-Sunnah telah mengatakannya. Wa hadha at-tawafuq bainahum rahimahumullah li anna mastarahum wa man ba'ahum jami'an wahyullah alladhi la ikhtilafa fihi wa la tanaqud. Keselarasan ini, kesamaan ini di antara mereka, apa sebabnya? Sebabnya adalah karena sumbernya, masdarnya, manba'nya, sumbernya, semuanya itu satu, yaitu apa? Wahyu Allah, yang di dalam wahyu itu tidak akan ada perselisihan dan tidak ada tanaqud, tidak ada kontradiksi. Wahyu Allah sama, semuanya berasal dari Allah, tidak mungkin akan ada perselisihan di dalamnya, tidak mungkin akan ada pertentangan di dalam wahyu Allah, atau tidak mungkin akan ada kontradiksi di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sekiranya itu berasal dari sisi selain Allah, andai kata Al-Quran itu berasal dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Jadi kalau orang masih melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran sepertinya masih ada perselisihan, berarti dia belum paham isi dari Alkitab. Dia perlu memperdalam lagi pemahamannya tentang Al-Quran sampai dia paham bahwa kitabullah tidak ada perselisihan di dalamnya. Kalau masih juga melihat ada perselisihan, berarti dia belum paham lagi, belajar lagi. Bukan kemudian menuduh bahwa di dalam Al-Quran banyak pertentangan. Tuduh akalnya sendiri, tuduh kedangkalan dirinya sendiri. Jangan sampai orang tidak bisa naik sepeda, sepedanya yang disalahkan. Oh, ini sepedanya rusak, jatuh-jatuh melulu, padahal dia yang tidak bisa naik sepeda. وأما من كانت مصادرهم غير الوحي كالعقل مثلا فأولئك تجد عندهم اختلافا كثيرا كبيرا. معاف. Adapun orang yang sumbernya bukan wahyu, seperti akal, kalau yang dijadikan sebagai sumber untuk memahami agama, untuk memahami persoalan, itu akal dan bukan wahyu, maka mereka, kamu akan dapati, pada mereka akan terdapat perisian yang besar. لأن العقول متفاوتة والآراء متباينة, karena akal-akal manusia itu berbeda-beda tingkatnya, dan pendapat-pendapat orang itu juga berbeda-beda. Akal satu dan akal yang lain berbeda tingkatnya. Pendapat orang akan berbeda-beda, tidak akan sama pendapat orang. Suruh sama, dipaksakan untuk sama, enggak bisa. Bagi kamu harus mengikuti pendapatku, enggak bisa. Kalau itu dikembalikan kepada akal, maka harus dikembalikan kepada wahyu. Kita belajar bagaimana menundukkan akal kita supaya tunduk kepada wahyu, bukan kita plekoto wahyu supaya sesuai dengan akal kita, bukan, tapi kita jadikan akal kita tunduk kepada wahyu. Ya mari kita belajar bagaimana caranya kita menundukkan akal kita supaya tunduk kepada wahyu. Jadi karena akal itu berbeda-beda tingkatnya, pendapat juga berbeda-beda, fayantuz min dhalika ikhtilafun aridun wa tabayunun kabirun fil aqaid. Hasilnya adalah perselisihan yang besar, perbedaan yang besar dalam masalah akidah. Masalah akidah tentang Allah, tentang umur ghaibiyah, dikembalikan kepada akal. Ya, istilah kita tidak tinemu akal. Masalah umur ghaibiyah dikembalikan kepada akal, ya tidak tinemu akal. Makanya ar-ruju' ilal aqli fi hadzal bab mukhalifun lil aqli. Kembali kepada akal dalam masalah ini, ya bertentangan dengan akal itu sendiri. Enggak mungkin orang bisa mengembalikan perkara ghaib yang dia tidak tahu kepada akalnya sendiri. Perkara yang tidak ghaib saja, kalau kita tidak tahu, kan kita tidak mungkin menduga-duga dengan akal kita sendiri. Gak mungkin. Ada seorang pedagang di pasar, namanya sukses, tapi tidak tahu namanya. Apa mungkin kita mengembalikan untuk bisa mengetahui namanya dengan akal kita? Kan gak mungkin, padahal itu bukan perkara ghaib. Perkara yang jelas, orang banyak tahu namanya, cuma kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu tentang namanya, masa kemudian kita menduga-duga dengan akalnya, oh kira-kira kayaknya kalau sukses itu orangnya besar. Kemudian kira-kira namanya fulan-fulan-fulan, ngarang sendiri, gak mungkin. Karena itu bertentangan dengan akal. Ya harus mendengar kabar dulu, namanya siapa, dipelajari, mendengar kabar, buka browsing di internet, yang sukses itu siapa, mesti mendengar kabar. Ternyata ada perbedaan tentang namanya, kita cari yang thiqah, berita yang benar. Ini gimana sih usahanya, apa yang benar, gimana cara-caranya, gimana, kita cari berita yang terpercaya, dan berita yang terpercaya ini kita jadikan sebagai sandaran. Kalau kita asal comot berita al-qil wal-qal, ya sudah, akhirnya kita tidak akan mendapatkan berita yang benar tentang seseorang itu. Selanjutnya, beliau hafizullah, yakni Syekh Abdul Razzaq, menyebutkan beberapa contoh, beberapa tokoh di antara ulama Syafi'iyah, dan beliau menyebutkan sampai lebih dari 20 orang tentang tokoh ulama Syafi'iyah yang prinsipnya dalam masalah akidah sama dengan para ulama lainnya. Kita ringkas saja. Di antara yang beliau sebutkan, mempunyai pemahaman dan manhaj yang sama, prinsip yang sama dalam masalah akidah dengan ulama-ulama yang lainnya, di antara tokoh ulama Syafi'iyah itu, yang pertama beliau sebutkan halaman 9, al-awwal al-imam Abu Bakrin Abdullah ibn Zubair al-Qurashi al-Humaydi al-Makki rahimahullah. Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair al-Qurashi al-Humaydi al-Makki rahimahullah wafat pada tahun 219 Hijriah. Jadi dekat waktunya dengan wafatnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yu'addu min at-tabaqatil ula min ashabi Asy-Syafi'i. Beliau terhitung generasi pertama dari muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Warahala ma'ahu ila ad-diyar al-Misriyah wa tatalammad 'alayhi wa lazamahu hatta wafatahu. Beliau melakukan perjalanan rihlah ilmiah bersama Imam Syafi'i ke Mesir, negeri-negeri Mesir, di Mesir ya, di Mesriyah. Kemudian berguru kepada Imam Syafi'i dan bermulazamah kepada Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i wafat rahimahumullah jami'ah. Beliau jadi ini termasuk murid Imam Syafi'i generasi pertama, memiliki prinsip akidah yang sama dengan Imam Syafi'i dan sama dengan imam-imam yang lainnya, yang seperti Imam Ahmad ibn Hanbal dan imam-imam yang bermadhab lainnya seperti Imam Tahawi. Lahu risalatun azimatun fi bayani mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Beliau memiliki risalah yang besar di dalam menjelaskan keyakinan i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah, dan risalah ini sudah terbit dengan judul Usulus Sunnah. Di para ulama dulu itu banyak yang menyusun kitabnya dengan nama Usulus Sunnah. Ahmad punya kitab juga Usulus Sunnah. Beliau Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Qurashi Al-Humaydi Al-Makki juga punya risalah yang namanya Usulus Sunnah. Imam Al-Hakim rahimahullah mengatakan Al-Humaydi mufti ahli Makkah wa muhaddithuhum wa huwa li ahli Al-Hijaz fi Sunnah ka Ahmad ibn Hanbal li ahli Al-Iraq. Kata Al-Hakim rahimahullah, Al-Humaydi ini adalah muftinya ahli Makkah, muftinya penduduk Makkah, dan muhaddits ahli Makkah, ahli hadisnya ahli Makkah. Beliau Al-Humaydi bagi penduduk Hijaz di dalam sunnah, di dalam masalah sunnah, di dalam masalah akidah itu seperti Imam Ahmad ibn Hanbal bagi penduduk Irak. Jadi kedudukannya begitu besar dalam masalah sunnah. Bagi penduduk Hijaz itu seperti Imam Ahmad ibn Hanbal bagi penduduk Irak. Satu. Tapi nanti kita sebagian di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tidak kita baca detailnya, garis besar saja. Yang kedua, Abu Ya'qub Yusuf ibnu Yahya al-Qurashi al-Buwaiti. Ini salah seorang yang kemudian menggantikan kursinya Imam Syafi'i di dalam majelis ilmunya. Wafat pada tahun 231, lebih akhir dari Al-Humaydi tadi di atas. Wafat pada tahun 231. Beliau juga termasuk murid langsung Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa yu'tabar hadzal imamul jalilu min khawasi tullabil Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau terhitung, imam yang mulia ini terhitung sebagai murid khusus, termasuk apa namanya, terhitung sebagai salah satu murid khusus Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau para ulama punya majelis, itu muridnya kan banyak, tapi ada murid-murid khususnya yang mulazim secara khusus. Jadi beliau termasuk murid khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hatta qala anhu Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai Imam Syafi'i berkata tentang Al-Buwaiti ini. Kata Imam Syafi'i tentang Al-Buwaiti apa? Laisa ahadun ahaqqu bi majlisi min Yusuf ibn Yahya, wa laisa ahadun min ashabi a'lama minhu. Tidak ada seorang pun yang berhak dengan majlisku daripada Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti ini. Dan tidak ada seorang pun di antara murid-muridku, sahabat-sahabatku, yang lebih alim daripada Al-Buwaiti ini. Ini termuat di dalam Manaqibus Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Karya Imam Al-Baihaqi juga termasuk ulama Syafi'iyah. Waqad 'urifa rahimahullah bi safa'i 'aqidatihi wa mujanabatihi lil bid'ah wa ahliha. Beliau dikenal rahimahullah dengan kebersihan akidahnya. Dikenal dengan mujanabatuhu lil bid'ah wa ahliha. Dikenal dengan sikap menjauhnya beliau dari bid'ah-bid'ah dan dari ahli-ahli bid'ah, enggak mau dekat-dekat dengan bid'ah dan ahli bid'ah. Itu Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Diceritakan di sini tentang kisah Al-Buwaiti yang mendapatkan ujian sebab akidahnya tentang Al-Quran. Al-Buwaiti karena akidahnya tentang Al-Quran, beliau mendapatkan cobaan yang berat, mendapatkan fitnah dari salah seorang qadhi di Mesir. Ya, kemudian dihadapkan, dibujuk, difitnah di hadapan wali, di hadapan wali Mesir, supaya dia itu menyetujui, supaya Al-Buwaiti menyetujui untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi bertahan, Al-Buwaiti tetap bertahan dengan keras, tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau tetap bertahan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sampai akhirnya beliau dihukum, dipenjara, dibelenggu, dari Mesir dibawa ke Baghdad, diikat dengan belenggu besi yang beratnya diceritakan 40 ritel. Katanya satu ritel itu kurang lebih 8 on ya mungkin. Jadi besinya itu yang membelenggu dia, tangan dan lehernya dibelenggu dengan berat kurang lebih 30 kilo lebih ya. Itu dari Mesir ke Baghdad, perjalanan yang jauh, bukan dengan pesawat. Ya, bukan dengan pesawat, perjalanan yang jauh, berhari-hari, berpekan-pekan, karena itu jarak yang bukan pendek. Kemudian dipenjara dan terus mendapatkan hukuman-hukuman dan siksaan yang berat. Sampai katanya, diceritakan, beliau mengatakan, innahu la ya'ti alayya awqatun ma uhissu bil hadid annahu ala badani hatta tamassahu yaday atau yadi. Sesungguhnya pernah datang suatu waktu kepadaku sampai aku tidak merasa ada besi di tubuhku, saking apalnya, mungkin kesemutan karena saking beratnya ya, besi nempel di badannya terus menerus sampai saya tidak merasakan ada besi di badanku. kecuali setelah aku raba dengan tanganku, baru tahu ada besi di badanku. Wa kana yaqul rahimahullah, Al-Buwaiti rahimahullah mengatakan, innama khalaqallahu azza wa jalla subhanahu wa ta'ala al-khalqa bikun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluknya dengan kalimat kun, jadilah. Fa'idha kanat kun, fa'idha kanat kun makhlukatan, faka'anna makhlukan khalaqa makhlukan. Makhluk ini diciptakan oleh Allah dengan kun. Allah mengatakan kun. Maka apabila kun ini makhluk, maka seakan-akan makhluk menciptakan makhluk. Jelas ya? Jadi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah. Karena kun ada dalam Al-Quran. Dan kun kalam Allah. Dan Allah menjadikan makhluknya ini dengan kun. Andai kata kun itu makhluk, maka berarti makhluk menciptakan makhluk. Jadi demikian apa namanya, beliau menegaskan bahwa Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Fawallahi la amutanna fi hadidi hadha hatta ya'tiya min ba'di qawmun ya'lamuna annahu qad mata fi hadha sya'n qawmun fi hadidihim. Wallah, sesungguhnya untuk aku mati berada dalam belenggu besiku ini sampai akhirnya datang nanti sesudahku satu kaum yang mengetahui bahwa sesungguhnya ada seseorang yang mati karena mempertahankan masalah ini di dalam belenggu besinya. Jadi lebih baik daripada saya mengatakan Al-Quran itu makhluk, lebih baik tetap saya mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, meskipun saya mati di dalam belenggu besiku ini sampai akhirnya nanti orang tahu sesudahku bahwa ada orang mati mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk, mati di belenggu di dalam besi. Dan beliau akhirnya wafat di dalam penjara. Subhanallah, para ulama. Dan beliau adalah salah seorang tokoh ulama Syafi'iyah dan merupakan khawas min khawas tulab al-imam Syafi'i, termasuk murid yang istimewa bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga, Ismail ibnu Yahya al-Muzani, yang kunyahnya adalah Abu Ibrahim. Ismail ibnu Yahya ibn Ismail al-Muzani rahimahullah, wafat pada tahun 264. Beliau juga termasuk murid langsung Imam Asy-Syafi'i. Mu'allifu hadzal musannaf, penyusun karya kitab yang akan kita bahas di sini, yaitu Syarhu As-Sunnah. Tentang Imam Al-Muzani nanti akan kita bicarakan pada saatnya insyaallah. Dan masih banyak yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada 21 kalau enggak salah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq tentang ulama-ulama Syafi'iyah yang prinsip-prinsip akidahnya itu lurus, mengikuti manhaj as-salafus salih, seperti juga prinsip akidah al-imam as-Syafi'i rahimahullah. Mereka adalah tokoh-tokoh dekat Imam Syafi'i, murid-murid khusus atau murid-murid dari muridnya Imam as-Syafi'i rahimahullah. Ada murid langsung, ada murid karena merupakan murid dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i atau muridnya muridnya Imam Syafi'i. Di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir. Kemudian juga Adz-Dzahabi. Beliau adalah tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah. dan lainnya. Mungkin Imam Al-Baghawi juga termasuk ulama Syafi'iyah. Abu Mudhaffar As-Sam'ani seperti yang kita sebutkan tadi juga termasuk tokoh ulama Syafi'iyah. Dan masih banyak. Saya kira tidak kalau kita ingin sebutkan lebih lanjut ya kita tunda pada kesempatan yang akan datang. Tapi intinya ini untuk menggambarkan bahwa ulama-ulama Syafi'iyah, tokoh-tokohnya itu prinsip-prinsip akidahnya sama dengan prinsip akidah para imam yang lainnya. Sama dari dulu sampai sekarang itu tetap memiliki prinsip akidah yang sama. Sekalipun waktunya berbeda-beda, negerinya berbeda-beda, bahkan secara fikih, madhab fikihnya juga berbeda-beda. Seperti Imam Thahawi, beliau adalah Hanafi, tapi beliau adalah sepupu daripada daripada Imam Al-Muzani, karena Imam Thahawi merupakan anak daripada saudara perempuannya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani punya saudara perempuan, dan saudara perempuan ini punya anak namanya dikenal dengan Imam At-Tahawi. Madhabnya adalah Hanafi. Imam Al-Muzani adalah Syafi'i. Ternyata juga sama akidahnya. Sampai di sini dulu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi apakah nanti kita akan lanjut membahas tentang tokoh-tokoh lainnya dari tokoh-tokoh Syafi'iyah yang prinsip akidahnya sama dengan imam-imam yang lain yang berbeda madhab ataukah tidak, nanti kita akan lihat persoalannya. Karena kalau kita bahas nanti akan lama. Cuma kalau kita bahas secara sekilas gitu aja sebutkan namanya tidak masalah, supaya kita kenal. Supaya kita kenal nama-nama yang layak untuk kita kenal. Jangan kita mengenal orang-orang yang sesungguhnya tidak terlalu layak untuk kita kenal. Kita mengenal ulama-ulama kita, karena mereka adalah ulama-ulama kita, imam-imam kita, imam-imamnya kaum muslimin. Maka kita perlu mengenalnya serba sedikit. Ini saja. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini ada pertanyaan, kita belum masuk materi tentang bagaimana penjelasan Imam Al-Muzani tentang prinsip-prinsip akidah. Tapi kan kita sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan perkataan Ibnu Abi Zaid dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sajakah yang termasuk usul akidah yang tidak boleh kita melenceng di dalamnya? Ya. Sebenarnya kalau kita sudah mengikuti kemarin, jadi selama 2 tahun membahas tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang menjadi muqaddimah risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani, kita akan faham. Tapi kalau itu belum faham, ikuti kajian tentang Syarhussunnah ini, nanti kita akan memahaminya insyaAllah. Apa saja prinsip-prinsip akidah yang apabila kita tempuh, kita tidak akan melenceng daripadanya. Tidak akan sesat, tidak akan melenceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon panduan sunnah-sunnah di bulan Muharram. Itu saya rasa banyak ya panduan sunnah-sunnah di bulan Muharram, nanti bisa browsing itu. Dari ustaz-ustaz yang kita kenal, yang terpercaya insyaallah, dari nas-nas hadis atau ayat yang sahih. Maaf, jadi dari nas-nas hadis yang sahih, dari ayat-ayat Al-Quran, dari nas-nas hadis yang sahih dan penjelasan-penjelasan ulama yang terpercaya, sehingga kita tidak keliru dalamnya. Mungkin jawaban itu, jawaban saya itu, ini sudah mulai memasuki bulan Muharram, jadi nanti perlu kita untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam bulan Muharram itu ada Asyura, ya, di mana kita disunahkan untuk berpuasa. Tapi lebih jauhnya, lebih jelasnya lagi, bisa browsing kok, banyak kok yang apa, tulisan-tulisan yang terpercaya dasarnya Al-Kitab dan Sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama yang terpercaya. Nas'alullah ayyufiqna wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.